cintaku padamu hingga lupa dengan kisah cinta yang lain. Semoga kamu kan mengerti prakata dan puisi tak berarti lagi. Waktu ke waktu terlewati, tak hiraukan penghalang yang datang menghadang. Kendala silih berganti, ku tak peduli. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Semuanya itu kulakukan hanya untukmu. Semuanya ini kulakukan hanya untukmu. Kendala silih berganti, ku tak peduli. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Semuanya itu kulakukan hanya untukmu. Semuanya ini itu kulakukan hanya untukmu. Semuanya ini kulakukan hanya untukmu.